إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Kitabul Ilm. Kita masuk ke risalah yang kelima yang disebutkan dalam kitab ini. Fi bayani khatari taqawul 'alal ulama. Tentang penjelasan dari bahayanya menisbahkan sebuah ucapan pendapat kepada para ulama yang mereka tidak mengatakannya atau berpendapat dengannya. Berkata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Laisa bi gharibin ay yunsaba ila ahadil ulama al-mu'tabarin ma lam yakulhu. Bukan sesuatu yang asing menisbahkan sesuatu kepada salah seorang para ulama yang mu'tabar dengan apa yang mereka tidak mengatakannya. Bal yasrahu bikhilafihi, bahkan disebutkan secara sharih mereka berpendapat yang berbeda dengan apa yang dinisbahkan kepada mereka. Wa hadza ma'lumun min ahli salafis salih. Ini adalah sesuatu yang diketahui bersama sejak masa pendahulu kita yang soleh. Fa fi sahihi Muslim fi kitabil libas fi tahrimi isti'mali inna'i dhahab wal fiddah. Maka disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim dalam kitabul libas pada bab haramnya menggunakan bejana dari emas, demikian pula perak. Anna Asma binta Abi Bakar radhiyallahu anhuma arsalat maulaha ila Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, saudaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma mengutus maulaha, yakni bekas budak yang beliau bebaskan, bernama Abdullah bin Kaisan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengutus bekas budak yang telah beliau bebaskan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqalat, maka beliau mengatakan, yakni menyampaikan pesan ini melalui Abdullah bin Kaisan. Balaghani anka annaka tuharrimu asya'a salasin. Telah sampai kepadaku darimu bahwasanya engkau telah mengharamkan tiga hal. Al-alam fi thawb, hiasan pada pakaian, yakni hiasan yang berasal dari kain sutra. Wa misaratal urjuan, yaitu yang kedua, tambahan pelana yang berwarna kemerahan yang sangat pekat. Yakni misara itu adalah pelana tambahan dari pelana yang aslinya. Al urjuan, yakni yang berwarna sangat merah. Wa sauma rajabin kullih. Dan engkau ya, telah sampai kepada aku berita, engkau telah mengharamkan untuk berpuasa pada bulan Rajab seluruhnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah memberikan jawaban tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma melalui Abdullah bin Kaisan. Amma ma dzakarta min Rajabin, adapun apa yang engkau sebutkan dari aku telah mengharamkan seseorang untuk berpuasa penuh selama bulan Rajab, fa kaifa biman yasumul abada, lalu bagaimana tentang seseorang yang berpuasa sepanjang masa? Yani dalam hal ini Abdullah bin Umar hendak menafikan berita yang telah sampai kepada Asma bintu Abi Bakar bahwasanya beliau telah mengharamkan, menghukumi haramnya seseorang berpuasa penuh selama bulan Rajab. Dengan apa? Dengan perbuatan beliau. Ya. Di mana beliau sendiri berpuasa dengan puasa ad-dahr, yakni puasa sepanjang hari kecuali pada dua hari Id, demikian pula hari-hari Tasrik. Sisanya beliau berpuasa. Lalu bagaimana bisa dikatakan beliau mengharamkan seseorang berpuasa penuh selama bulan Rajab dalam keadaan beliau sendiri puasa setahun penuh kecuali hari-hari yang tidak diperbolehkan tadi. Wa amma ma dzakarta minal alami fi tsaub, adapun apa yang telah engkau sebutkan dari berita bahwasanya aku mengharamkan hiasan pada pakaian yang terbuat dari kain sutra, fa inni sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul, maka sesungguhnya aku mendengar Umar ibn Khattab, yani ayah beliau radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu, sesungguhnya saja orang yang memakai pakaian sutra itu adalah orang yang tidak memiliki bagian untuknya. Disebutkan oleh para pensyarah hadis tentang makna man la khalaqa lahu, di antara mereka ada yang mengatakan man la khazzalahu wa la nasibalahu minal ajri wa thawab fil akhirah, yaitu orang yang tidak memiliki bagian dari pahala di kehidupan akhirah. Ada pula yang mengatakan man la khurmata lahu, seorang yang tidak memiliki kehormatan ya untuknya. Wakilah ada pula yang mengatakan man la dina lahu, orang yang tidak memiliki agama. Allah taala alam bisawab. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, fa khiftu ayyakunal alamu minhu, maka aku merasa khawatir untuk seseorang menggunakan hiasan dari kain sutra pada pakaiannya itu termasuk hukum dari larangan menggunakan kain sutra yang disebutkan dalam hadis tersebut. Maka di sini merupakan bantahan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau tidak mengharamkan hiasan itu semata, namun beliau melakukan itu sifatnya adalah tawarru', ya, bersikap wara', ya, berusaha untuk menghindar tidak mengerjakan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan madarat untuk diri beliau di kehidupan akhirah, ya, bukan pengharaman al-alam itu sendiri, yaitu hiasan pada pakaian dari sutra itu sendiri. Wa amma misaratul urjuan, adapun masalah ya, misaratul urjuan, tambahan pelana yang berwarna merah pekat, fahadihi misaratu abdillah, maka ini lihatlah, ini misarahnya Abdullah bin Umar. Beliau tunjukkan fa'idha hiya urjuan, maka terlihat pada pelana, ya, tambahan pelana Abdullah bin Umar berwarna merah yang pekat. Faraja'a maula Asma ilaiha fa'akbaroha bima qala Abdullah, maka Abdullah bin Kaisan bekas budak Asma bintu Abi Bakar kembali kepada Asma bintu Abi Bakar, kemudian mengabarkan kepada beliau tentang apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Faqalat, maka Asma bintu Abi Bakar mengatakan, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja jubbatan tayalisatan kasra waniyatan, ya, maka beliau mengeluarkan sebuah jubah tayalisah, itu jamak dari tayalisan yang maknanya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dan ini merupakan pakaian terluar, ya, pakaian terluar. Mungkin di antara kebiasaan bangsa Arab adalah memakai pakaian di istilahnya, nah, jubahnya yang paling luarnya itu, ya, yang dipakaikan pada bagian paling luarnya disebut jubah. Jubahnya menutupi seluruh tubuh. Ya. Ada pula makna yang disebutkan oleh sebagian besar hadis, makna toyanisah itu adalah jubah yang memiliki hiasan. Ya. Hiasan. Kasri waniyah dinisbahkan kepada Kisra, ya, yaitu penguasa Persia. Ya, ini yang dimaksudkan adalah jubah yang dimiliki Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Zainab bintu Abi Bakar, Asma bintu Abi Bakar, adalah jubah seperti yang dipakai oleh penduduk Persia. Ya. Laha labnatu dibajin, dia memiliki, ya, bagian kerah yang dihiasi dengan potongan kain sutra. Wa farjaiha makfufaini bidibaj, dan dua belahannya, ya, seperti pakaian yang kita miliki ada belahan bagian depan, dan jubah tersebut memiliki dua belahan agar memudahkan untuk masuk. Ya. Dua belahannya juga dihiasi dengan dibaj, kain sutra. Ya. Kain sutra, dan kain sutra yang dimaksud di sini adalah, ya, kain sutra yang, ya, yang enggak lebar, ya, sempit dan panjang, ya, mungkin bentuknya pada masa kita seperti pita, ya. Nah, pada bagian-bagian tersebut, pada kerahnya, pada belahan pakaiannya, demikian pula pada lengannya, itu dihiasi dengan potongan dari kain sutra. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta kubidat, maka jubah ini berada di sisi Aisyah, ya, sampai beliau meninggal dunia. Yakni jubah Rasulullah SAW disimpan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha sampai beliau meninggal dunia. Falamma kubidat qabatuha, maka ketika beliau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma meninggal dunia, maka aku menyimpannya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam memakai jubah ini. Fa nahnu naghsiluha lil mardha liyustashfa biha, dan kami, ya, mencuci pakaian ini, ya, untuk orang-orang sakit, ya, liyustashfa biha, untuk mencari kesembuhan dengan sebab barokah dari pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ada yang mengatakan pakaian itu dicuci kemudian airnya itu diminumkan kepada orang yang sakit. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kata Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, al-misarah wata'un yuj'alu 'ala ar-rakhli liyalina lirakib min al-witharah. Ya. Yaitu tempat duduk yang diletakkan di atas kendaraan, di atas pelana, agar lebih lembut digunakan oleh orang yang menungganginya. Ya. Wal urjuan bidhamil hamzah wal jim wal akhmaru syadid, al-khumrah, al-urjuan dengan didomahnya hamzah, demikian pula jim, maknanya adalah merah yang sangat merahnya. Ya. Wa makna qauli Ibnu Umar, dan makna ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kaifa biman yasumul abada, lalu bagaimana tentang seseorang yang berpuasa sepanjang hari? Al ingkar alaman nusiba ilaihi takhrimu shaumi rajabin kullih, ya. Pengingkaran terhadap orang yang menisbahkan kepada beliau bahwasanya beliau mengharamkan puasa selama bulan Rajab seluruhnya. Li'annahu radhiyallahu ta'ala anhuma kana yasumul abad, karena beliau adalah orang yang berpuasa sepanjang hari kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Wa qad ankara radhiyallahu ta'ala anhu kullama nusiba ilaihi min tahrimi thalathah, dan sungguh beliau telah mengingkari radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Abdullah bin Umar, semua hal yang dinisbahkan kepada beliau dari tiga hal yang disangka beliau mengharamkannya. Fa ankara shauma rajabin bi annahu kana yasumul abad, maka beliau mengingkari tentang bahwasanya beliau mengharamkan puasa Rajab seluruhnya, bahwasanya dengan yakni dengan cara beliau adalah seorang yang berpuasa sepanjang hari. Lalu bagaimana beliau akan mengharamkan orang yang berpuasa hanya selama bulan Rajab? Wa tahrima alama tsaub bi annahu kana tarkuhu khaufan min ayyakuna min labsil harir fa huwa hukmu ihtiyati. Dan beliau mengingkari tentang masalah yang dinisbahkan kepada beliau, beliau mengharamkan hiasan pada pakaian, yaitu alasan beliau meninggalkannya adalah karena khawatir itu masuk dalam hukum memakai pakaian sutra. Fahuwa hukmu ihtiyati, maka ini hukumnya adalah karena kehati-hatian beliau. Ya. Nah tentu di sini apa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam tentunya lebih didahulukan daripada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di sini Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, memberikan contoh, ya, langsung dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam memiliki jubah yang memiliki hiasan dari kain sutra, dan dahulu beliau pernah memakainya. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya tentang adanya rukhsah dari permasalahan ini. Ya. Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam tentang masalah ini. Ya. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah s.a.w. naha an labsil harir ila hakadha. Bahwasanya Rasulullah s.a.w. melarang dari memakai kain sutra, pakaian dari kain sutra kecuali seukuran ini. Wa rafa'alana Rasulullah s.a.w. isba'aihi as-sababah wal wusta. Ya. Maka Rasulullah s.a.w. mengangkat, memperlihatkan kepada kami dua jari jemarinya, yaitu jari telunjuk, demikian pula jari tengah, ya, dengan dua jari. Demikian pula dalam riwayat al-Imam Muslim, naha Rasulullah SAW an labsil harir illa maudhi'a isba'aini aw thalathin aw arba. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang dari menggunakan kain sutra kecuali, ya, kecuali dua, seukuran dua jari atau tiga atau empat. Ya. Pensyarah kitab Umdatul Ahkam, yes, dalam kitab Taisirul Alam menyebutkan tentang faedah dua hadis ini. Fihi tahrimu labsil harir ala rijal tuna nisa. Pada hadis yang telah disebutkan ada pengharaman dari memakai kain sutra ya, bagi laki-laki bukan para wanita. Yang kedua, fi istisna qadar al-isba'ain aw thalas aw al-arba, ya. Maka pada hadis tersebut padanya ada pengecualian tentang ukuran dua jari atau tiga jari atau empat jari. Idza kana tabi'an li ghairihi, apabila sifatnya itu adalah sebagai pengikut, yakni sebagai tabi', ya, hiasan atau yang semisalnya untuk selainnya. Amal munfarid fala yakhillu minhu qaliluhu wala katsiruhu. Adapun apabila kain sutra itu merupakan pakaian tersendiri, bukan diikutkan kepada yang lainnya, maka tidak boleh, baik sedikit maupun banyak, meskipun ukurannya 2, 3 atau 4 jari. Ka khaiti masbaha, seperti mungkin ada seorang menggunakannya sebagai pakaian renang. Au sa'atin, atau ya, sebagai alas dari jam tangan. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dari hal itu, ya. Ya, alas dari jam tangan itu, kadang seseorang ketika menggunakan jam tangan, dia alergi terhadap logam, sehingga pada tangan tersebut akan terasa gatal. Maka sebagian, ya, menggunakan alas kain atau membuat kain, menjahitnya, kemudian menjadikannya sebagai alas dari jam tangan tersebut, ya. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan, meskipun ukurannya kecil, ya, akan tapi ketika digunakan sebagai pakaian tersendiri, maka tidak diperbolehkan. Dan ini masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan berbagai macam lafaz, seperti yajuzu taba'an ma la yajuzu istiklalan, ya, boleh sebagai pengikut tapi enggak boleh ketika berdiri sendiri. Yasbutu taba'an ma la yajuzu istiklalan, atau yuktafaru fi tabi' ma la yuktafaru fil matbu', ya. Dan semisal dengan kaidah ini, wallahu taala alam bisawab. Maka tentunya, ya, rukhsah, keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, demikian pula yang disebutkan oleh Asma bintu Abi Bakar, lebih didahulukan. Namun sayangnya, ya, sayangnya di sini Abdullah bin Umar tidak mengharamkan, namun sifatnya hanya berhati-hati dari perbuatan beliau sendiri, ya. Wa ankara tahrima misaratil urjuan bi annahu kana lahu misaratu urjuan, ya. Dan beliau mengingkari bahwasanya beliau mengharamkan, ya, tambahan pelana yang berwarna kemerahan yang sangat, dengan cara apa? Beliau sendiri memiliki pelana dengan bentuk dan warna seperti itu, ya. Warna merah yang sangat pekat, ya. Wal muhim anna taqawwula 'alal ulama kana min qadimi zaman wa lahu asbab. Dan yang terpenting, ya, bahwasanya menisbahkan sebuah ucapan, pendapat, ya, kepada mereka para ulama, ya, pada, ya, sejak zaman dahulu itu memiliki beberapa sebab. Minha diantaranya ayas ala syakhsu aliman su'alan yaksudu bihi makna fayafhamul alim almujibu khilafa ma qasada sa'il. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada seorang alim dengan sebuah pertanyaan yang diinginkan adalah sebuah makna tertentu. Akan tetapi mungkin karena dia bukan seorang yang fasih ketika menyebutkan sebuah permasalahan, maka sang alim memberikan jawaban berbeda dengan pertanyaan yang diinginkan, ya, makna dari pertanyaan yang diinginkan oleh si penanya. Fayajibu bihasabi ma fahima minas su'al. Maka sang alim itu menjawab sesuai dengan apa yang dia fahami, ya, dari pertanyaan yang disampaikan. Wayafhamu sa'il al-jawaba ala ma qasada minas su'al. Demikian pula yang bertanya juga memahami jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan dari pertanyaan yang dia tujukan, ya. Dia bertanya tentang ini, kemudian, ya, si yang ditanya memberikan jawaban dengan makna yang berbeda, dan yang tanya menyangka itulah jawabannya, kemudian disampaikan. Maka terjadilah, ya, kejadian ini, peristiwa ini, menisbahkan sebuah ucapan apa yang seorang ulama itu tidak berpendapat dengannya. Asani yang kedua, wa minha ayyafhamal alim as-su'al ala ma qasadahu bihi sa'il fayajibu fayajibuhu atau fayujibuhu bihasabihi. Sang alim memahami pertanyaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang penanya, ya. Maka mereka pun atau dia pun menjawabnya sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmu. Lakin yafhamu sa'il minhu khilafa ma qasadahul mujib. Akan tetapi yang bertanya memahami jawaban tersebut berbeda dengan apa yang diinginkan oleh yang memberikan jawaban, ya. Jawabannya jelas, namun yang bertanya memiliki pemahaman yang berbeda, ya. Wa minha, dan diantaranya, ayyakuna lahu hawa fi hukmi mas'alatin ma, bahwasanya seseorang itu memiliki keinginan, ya, tertentu dalam sebuah masalah hukum tertentu. Fayusi'u nisbatahu ila alimin ma'rufin liyakuna ad'a liqabulihi. Kemudian dia menyebarkan masalah yang dia inginkan tersebut, ya. Kemudian menisbahkan masalah yang dia sebarkan itu kepada seorang alim yang ma'ruf agar lebih diterima. Ya, misal seseorang, ya, ketika ditanya apa hukum masalah ini, maka dia menjawab masalahnya demikian-demikian. Hal ini disebutkan oleh Syekh fulan dan fulan dalam keadaan dia belum membacanya, ya. Dia tidak mengetahui bahwa Syekh tersebut berpendapat demikian. Apa tujuannya dia menyebutkan nama Syekh fulan dan fulan agar lebih diterima pendapatnya, ya. Wa minha, demikian pula diantaranya, ayyakunal hukmu ghariban mungkaran, bahwasanya hukum itu yang disebutkan adalah sesuatu yang asing, yang diingkari, mungkar. Fayunsibuhu ila alimin, kemudian dia menisbahkan hukum yang aneh, yang mungkar tersebut kepada seorang alim. Liyashubihi sum'atahu, ya, agar tersebar pada orang-orang yang bisa mendengarnya, ya. Wa yatakhidhu min dzalika wasilatan ila ghibatihi, kemudian menjadikannya, ya, ketika disembahkan hukum yang mungkar tersebut kepada seorang alim, disampaikan berita tersebut kepada orang lain, itu akan menjadi sarana untuk sang alim tersebut dighibahi, dibicarakan, ya. Wal iqa' bihi, ya, memberikan tuduhan kepadanya. Ma'anal alim lam yakun minhu fatawa fidzalika, dalam keadaan sang alim tersebut, ya, tidak pernah muncul dari beliau, darinya sebuah fatwa dalam masalah tersebut, ya. Maka ini, ya, sering terjadi, ya. Apakah pada sebab yang pertama, kedua, ketiga atau yang keempat, ya. Demikian pula dalam masalah yang pernah kita alami bersama. Ada seseorang yang mengatakan tentang masalah, ya, taghaful anizalat, ya, seolah-olah lupa, ya, tidak menganggap sesuatu dari ketergelinciran seorang alim ketika dia telah bertaubat, lafadznya berubah jadi taghaful anil fitnah, ya, merasa apa, pura-pura tidak tahu dari masalah fitnah, perubahan, ya, perubahan yang sangat besar yang merugikan orang yang mengucapkannya. Wal iyadu billah. Ila ghairi dzalik minal asbab, dari selain masalah itu dari berbagai macam sebab. Wa syarul asbab allati dzakarnaha hadzal akhir walladzi qablahu, dan sebab yang paling buruk, ya, dari dinisbahkan sebuah ucapan kepada seorang alim adalah yang terakhir kami sebutkan, demikian pula yang sebelumnya, yakni sebab yang keempat kemudian sebab yang ketiga, itu yang paling buruknya. Walakinnal wajib ala man sami'a min dzalika ayasbuta awalan min sihhati nisbatil qaul ilal alim. Akan tetapi yang wajib bagi orang yang mendengar dari masalah itu, hendaklah dia tasabut terlebih dahulu, memastikan kebenaran kesahihan berita tersebut. Ya. Apakah benar berita tersebut dinisbahkan kepada orang yang mengucapkannya? Ya. Ayas buta awalan min sihhati nisbatil qaul ilal alim. Benar tidaknya, sahih tidaknya dinisbahkan ucapan tersebut kepada seorang alim. Tsumma yata'ammal fil qaul wal manqul. Ya. Kemudian dia setelah bisa memastikan ucapan tersebut benar-benar dinisbahkan kepada orang yang mengucapkannya, lalu dia perhatikan dalam ucapannya dinukilkan itu. Ya. Hal lahu khadzun minan nazar? Apakah dia ada sisi pandang dari dalil yang dimiliki oleh orang yang mengucapkannya? Ya. Fa in kana lahu khadzun minan nazar qabilahu wa dzafa'a anhu. Maka jika ucapan tersebut memiliki sisi pandang, yakni yang mengucapkan memiliki dalil tersendiri, ya, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, maka dia pun menerimanya, dia pun membelanya, yakni ya, berusaha untuk membela dari orang-orang yang menjatuhkan sang alim tersebut. Li'annahu haqqun, karena itu merupakan kebenaran. Wal haqqu yajibu qabuluhu wa difa'u 'anil qa'ili bihi. Dan kebenaran itu wajib untuk diterima dan dibela, ya, dari orang yang mengucapkannya. Wa illam yakun lahu hadzun minan nadhar. Namun jika pendapat, ucapan yang dinisbahkan kepada seorang alim tersebut tidak ada sisi pandang, tidak ada dalil yang menguatkan ucapannya, ittasala biqa'ilihi, maka dia pun menghubungi orang yang mengucapkannya. Nah, tentunya di sini ada permasalahan tersendiri, yakni hendaknya dia adalah seorang yang memiliki bekal ilmu yang cukup agar dia tidak terbawa, ya, tidak terbawa oleh khilaf yang mengucapkannya. Wanakisu bi adabin, maka dialoglah. Fama wajhu dzalik fi syang, telah disebutkan itu, ya, dari ilmu yang telah engkau ketahui. Aw nahwa hadhil ibarah, atau dengan ungkapan yang semisal ini. Tsumma ya'khudhu fi niqas ma'ahu bi adabin wa ihtiramin. Kemudian dia berdialog dengannya dengan penuh adab dan penghormatan. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, demikian pula nasihat yang baik, dan dialoglah dengan mereka dengan cara yang paling ahsan. Illa ayyakuna mu'anidan zaliman, kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang memiliki sikap menentang, zalim, fayujadilu bima yastahiku, maka dia pun didebat dengan apa yang dia berhak untuk diperlakukan dengannya. Kama qala ta'ala fi mujadalati ahli kitab, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang dialog terhadap ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, maka janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang dengan cara yang paling ahsan, yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa idza tabayyana al-haq ba'da niqas wajaba 'ala man tabayyana lahu ittiba'u wajaba 'ala man tabayyana lahu ittiba'uhu wa difa'u amman qala bihi. Apabila telah jelas kebenaran setelah adanya dialog, maka wajib bagi orang yang telah jelas baginya kebenaran untuk mengikutinya, ya, dan membela dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Fa illam yatabayyan likulli wahidin anal haqqo ma'a sahibihi. Namun apabila belum jelas pada masing-masingnya bahwasanya kebenaran itu bersama, ya, salah satu dari keduanya, fallahu ta'ala khasibul jami' wa huwa ta'ala inda qalbi kulli qa'lin wa qawlihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan penilaian kepada seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di balik setiap kalbu dari orang yang mengucapkan sebuah ucapan. Walaysa qawlu kulli wahidin hujjatun alal akhar. Dan tidaklah ucapan setiap orang itu merupakan hujjah yang bisa menjatuhkan ucapan yang lainnya. Ya. Fal yadhhab kullu wahidin ila ma tabayyana lahu annahu al-haq. Ya. Maka hendaklah seseorang itu berpendapat, masing-masing berpendapat kepada apa yang telah jelas baginya kebenaran. Wa la yushanni ala sahibihi au yubaddihu au yufasikhu madamatil mas'alah tahta majharil ijtihad. Dan janganlah dia mencela orang yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengannya, atau menganggapnya sebagai ahlul bid'ah, atau menganggapnya sebagai orang yang fasik, selama masalah yang diperdebatkan itu dalam masalah ijtihad, ya. Bukan pada masalah yang jelas-jelas gamblang dalilnya. Nas'alullah at-taufiq lis-shawab wal amal bima yurdihi wa ayyahab lana min ladunhu rahmatan wa hikmatan innahu wal wahhab. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kebenaran, kemudian beramal dengan apa yang Allah ridhai, dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita dari sisinya rahmatnya, hikmahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemberi. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Katabahu Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.